بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الله رحمكم الله بارك الله فيكم. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam Al-Utsul Tsalatsah li Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala An-Najdi At-Tamimi. Qala rahimallahu taala wa anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha mithl al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja' wa tawakkul wa raghbatu wa rahbatu wal khushu' wal khashyah wal inabah والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Beliau masuk pada pembahasan berikutnya setelah beliau ingatkan kita terhadap fungsi dan hikmah kita diciptakan oleh Allah SWT. Tiadain adalah li'ibadatih Jalla wa'ala, untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang sebelumnya beliau bawakan ayat Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiada lain yaitu untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Maka beliau perkenalkan pada poin ini, pembahasan ini, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah SWT perintahkan dengannya, mithlul Islam wal iman wal ihsan wa ghairu dzalik minal ibadat. Jadi beliau contohkan di antaranya Islam, iman dan juga ihsan. Dikarenakan sebelumnya beliau membahas tentang permasalahan ibadah, yang mana ibadah adalah termasuk dari perkara yang paling agung yang Allah SWT perintahkan. Sehingga di sana patut dan perlu untuk kita mengetahui apa itu ibadah dan apa itu praktek-praktek ibadah. Yang itu semua telah kita lewati penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Suatu kitab yang menerangkan tentang anwa'ul ibadat, macam-macam ibadah. Demikian pula menerangkan di sana ibadah-ibadah yang seyogianya kaum muslimin melakukannya, dan pelencengan-pelencengan ibadah yang dilakukan dari kalangan sufiyah dan yang lainnya, sehingga menjauhkan mereka dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua dibahas dalam kitab beliau yaitu Al-Ubudiyah, yang di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ini telah kita lalui. Ibadah adalah seluruh jenis nama, mencakup apa saja, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai, seluruh apa yang Allah ridai, baik yang zahir ataupun yang batin, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ucapan, perbuatan, selama itu diridai dan dicintai dari Allah SWT, nampak ataupun tersembunyi, lahir ataupun batin, itu semua adalah ibadah. Ya, ini telah kita lalui pembahasannya. Dan juga telah kita lalui pembagiannya, bahwasanya ibadah ada yang ammah, ada yang khasah, ada ibadah yang umum, ada juga ada ibadah yang khusus. Maka di sini Syekh Rahimahullah Ta'ala menyebutkan tentang anwa'ul ibadah ala sabili tamthil lal hasr. Beliau menyebutkan sebagai perumpamaan saja, percontohan saja, permisalan saja, bukan pembatasan. Ya, dikarenakan ibadah itu banyak macamnya tadi, sehingga tidak mampu untuk dihitung dan dikalkulasikan, dikategorikan, tetapi hanya dibentuk definisi karena luasnya dan banyaknya macam-macam ibadah, sehingga ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yadhah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya, itu kuncinya. Ya, sesuatu teranggap ibadah baik ucapan atau perkataan, perbuatan, jikalau diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT, nampak ataupun tersembunyi. Ya. Sehingga menunjukkan luas cakupannya ibadah itu. Ya. Sehingga di sini Syekh hanya memisalkan saja, mencontohkan, bukan membatasi ibadah ini yang disebutkan oleh beliau di sini, tidak. Ya, tetapi di luar daripada itu masih banyak. Ya, beliau contohkan di sini Islam, iman, ihsan, doa, khauf, raja, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, istighatsah, ya, adzabhu, nazar, dan yang lainnya. Sehingga beliau sebutkan di akhirnya wa ghairu dzalik min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya, menunjukkan banyak, ya, bukan pembatasan. Dan Syekh contohkan di sini mithlul Islam, di antara ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya Islam. Ya, al-Islam bi arkanihi al-khamsah, dengan rukun-rukunnya yang lima, itu semua menunjukkan ibadah semuanya. Baik itu dari syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul bait. Itu semua adalah ibadah yang mencakup maliyah dan juga badaniyah. Ya. Di dalam rukun Islam yang lima tadi, itu mencakup ibadah baik secara badan ataupun dengan harta. Ya. Baik dengan badan ataupun dengan harta. Atau apa? Dua-duanya, badan dan harta, seperti haji. Ya. Dilakukan badaniyah wa maliyah, dengan badan dan juga dengan harta. Demikian pula iman. Iman bi arkanihi as-sittah, dengan rukun-rukunnya yang enam, semuanya adalah ibadah. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu semua adalah ibadah, tetapi semuanya adalah ibadah qalbiyah. Semuanya, ya, rukun iman yang enam ini adalah ibadah qalbiyah. Nampak atau tidak nampak? Tidak nampak, karena qalbi, ibadah hati. Ya, ibadah hati. Berbeda dengan rukun Islam, ya, sebagai ibadah yang zahirah, yang nampak. Syahadat nampak, terdengar. Labudda minan nutqi, harus diucapkan. Demikian pula salat, zakat, puasa, haji, semua adalah ibadah yang zahirah, yang nampak. Tetapi rukun iman yang enam itu berupa keimanan, keyakinan kita tentang Allah, tentang kitabnya, rasulnya, dan yang lainnya. Dari rukun iman tersebut, semuanya adalah ibadah qalbiyah, sehingga tersembunyi. Ya. Menunjukkan bahwasanya ibadah adalah ibadah yang zahirah ataupun yang batinah. Nampak ataupun tersembunyi. Demikian pula Syekh contohkan al-ihsan. Al-ihsan sebagai anwa' maratibul ibadah atau a'la maratibul ibadah. Ihsan adalah a'la maratibul ibadah, tingkatan atau tahapan ibadah yang paling tinggi. Tingkatan atau tahapan ibadah yang paling tinggi, yang akan disebutkan nanti dalam hadis Jibril atau dalam usul yang kedua, ya, dalam hadis Jibril akan disebutkan tentangnya. Itu tentang maratib al-ibadah, tahapan ibadah. Karena ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya maka Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ihsan adalah muraqabah, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sehingga termasuk dari setinggi-tingginya tahapan atau tingkatan dalam ibadah. Dan semuanya minad din, semuanya dari agama, baik itu Islam, iman, ihsan, semuanya dari agama, semuanya dari ibadah. Taib. Karena disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, atadri man sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian mengajari kalian apa? Amra dinikum, urusan agama kalian. Ya, sehingga Islam, iman dan juga ihsan semuanya adalah minad din, termasuk dari agama ini. Qala syarih rahimallahu taala, lamma bayyana al-muallif rahimahullahu taala, tatkala muallif penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan annal wajib alaina, bahwasanya yang wajib bagi kita, yang wajib atas kita, an na'budallaha wahdahu la syarika lah, yaitu untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala beliau sebutkan tentang kewajiban ini, yaitu wajibnya untuk tauhidullah, memurnikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan, bayyana fima ya'ti syai'an min anwa'il ibadah, maka Syekh jelaskan pula, ya, dengan beliau mendatangkan sebagian dari macam-macam ibadah. Ya. Kenapa? Karena telah diberikan prolog tadi oleh Syekh, pembukaan. Wajib untuk kita beribadah, yang ibadah itu wajib untuk ditujukan kepada Allah SWT semata. Ya. Sehingga tentunya dari sana kita harus tahu, bahkan wajib tahu, apa itu ibadah, seperti apa jenisnya, macamnya. Maka beliau perkenalkan, ya, sebagian kecil dari macam-macam ibadah, sehingga semoga sebagian kecil yang beliau sebutkan ini kita bisa memurnikannya, menunjukkannya untuk Allah SWT semata. Faqala, dengan beliau mengatakan, wa anwa'ul ibadati mithul Islam wal iman wal ihsan. Wa hadhihi thalathatu, maka yang tiga ini, yaitu al-Islam wal iman wal ihsan, hiya ad-din, merupakan kuncinya agama ini. Ya. Karena tadi kita sebutkan dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Ya. Mengajari urusan agama kalian. Menunjukkan agama kalian terdiri dari tiga tadi, Islam, iman dan juga ihsan. Kama ja'a dhalika fima rawahu Muslimun. Sebagaimana hal itu datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadithi Umar bin Al-Khattab. Dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ma'ruf dengan hadis Jibril, sampai para ulama seperti Syekh Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala menjelaskan tersendiri hadis ini, menunjukkan agungnya kedudukan hadis ini. Sampai dibukukan menjadi satu kitab hanya apa? Mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Dan para ulama yang lain yang menjelaskan tentang hadis Jibril. Hadis ini apakah datang di Sahih Bukhari atau cuma Muslim saja? Hadis Jibril. Hadis Jibril ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim saja? Apa? Berarti ada di Sahih Bukhari. Tanya. Dengan sahabat yang sama atau berbeda? Dari Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ahsanta. Jadi hadis ini, hadis Jibril, diriwayatkan oleh kedua imam dari sahabat yang berbeda. Ya, Imam Muslim meriwayatkan sampai dengan sanadnya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis Jibril dalam Sahih Muslim hadis yang keberapa? Hadis yang ke? Yang kedua. Iya. Iya tidak? Kalau dalam Sahih Bukhari hadis Jibril dalam Sahih Muslim hadis yang keberapa? Kedua. Dan saya Muslim aja sudah. Hadis Jibril dalam Sahih Muslim, karena di sini kan riwayat Muslim. Hadis yang ke? Asant. Jangan pakai pokoknya. Pokok jangan. 24. Genap. Tanya. Kalau enggak? Masya Allah. Saya Muslim pada kata ulama Muslim itu apa? Sebagai kitab yang masya Allah hampir tidak kosong rumah-rumah kaum muslimin dari Sahih Muslim, hampir, tapi kebanyakannya kosong. Iya. Sehingga keutamaan Sahih Muslim karena tadi hampir ada di setiap maktabah seorang muslim. Jadi kalau kita pertama kali buka Sahih Muslim, maka yang akan ditemukan hadis Jibril. Ya, setelah membahas tentang ilmu takdir, ya, baru hadis yang pertama yang dikasih nomor, karena hadis sebelumnya tidak dikasih nomor, yaitu hadis Jibril. Tanya. Jadi hadis Jibril sebagai hadis yang pertama. Ada pun Sahih Bukhari hadis pertama hadis apa? Hadis Umar. Di sini. Hadis innamal a'malu binniyat. Ahsanta. Ya, hadis Umar bin Al-Khattab. Innamal a'malu binniyat. Ya, jadi itu yang ada dalam Arba'in Nawawi diputer. Ya, kalau di Arba'in Nawawi nomor pertama hadis Umar tentang niat, yang kedua hadis Umar tentang Jibril. Ya, itu dibalik. Ya, hadis pertama Arba'in Nawawi adalah hadis pertama di Sahih Bukhari. Hadis yang kedua di Arba'in Nawawi adalah hadis pertama di Sahih Muslim. Faham? Jadi di sini Al-Imam Nawawi menggabungkan dua hadis. Pertama, hadis innamal a'malu binniyat, yang itu adalah hadis pertama di Sahih Bukhari. Yang kedua, hadis Jibril, hadis Umar juga, yang itu adalah hadis pertama di Sahih Muslim. Wallahu a'lam, apakah itu isyarat bahwasanya Sahih Muslim itu lebih rendah kedudukannya ketimbang Sahih Bukhari atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, karena para ulama bersengketa pula mana yang lebih sahih, ya, di antara Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, sehingga mereka para ulama membuat mumayyizat, keistimewaan, keunggulan antara hadis Bukhari dengan Muslim. Ya, sampai sejauh itu. Ya, karena sama-sama kuat. Ya, kemudian dimuat seperti dalam ilmu hadis. Ini ma'ruf nanti dalam ilmu hadis seperti Nukhbatul Fikar setelah antum belajar Baikuniyah. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang perselisihan para ahli hadis dalam mendudukan Bukhari dulu atau Muslim. Baik. Kemudian diikuti oleh yang lainnya seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Baik. Kembali, dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان طلق فلبثت ماليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم dinakum. Dalam riwayat yang lain, amro dinikum. Faja'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asya'a hiya ad-dinu wa dhalika annaha mutadamminatun lid-dini kullihi. Ya, ini dalilnya bahwasanya Islam, iman dan juga ihsan adalah termasuk dari agama. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ma'ruf hadis ini. Ya. Sebagai kunci. Biasanya di mana-mana ketika hendak menghafal arba'in ini macetnya di yang kedua. Kenapa? Karena panjang katanya. Ya. Jadi, sehingga macet dulu. Tapi insyaallah kalau yang kedua hafal setelahnya apa? Mudah-mudah. Ya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala kami bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebiasaan para sahabat. Yahtafun wa yahrusun ala talaqqi al-ilmi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersimpuh, ya, bersemangat untuk menimba ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita lalui di sebagian tempat dalam syarah hadis ini. Ataupun dalam hadis yang ketujuh, bahwasanya sebagai bentuk nasihat agama li a'immatil muslimin, bagi pemimpin kaum muslimin, sikap baik kita terhadap para ulama yaitu dengan kita semangat bersimpuh di hadapan mereka untuk talaqqi ilmiddin, yang menimba ilmu agama. Maka ad-dinu an-nasihah li a'immatil muslimin, sebagai agama nasihat bagi mereka para ahlul ilmi ya dengan kita bersemangat menimba ilmu dari mereka. Maka itulah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan berarti terus menerus, kebanyakan waktu mereka, bukan berarti mereka tidak mencari ma'isya. Mereka pun sama. Tayyib. Mencari ma'isya. Dzata yaumin, yaitu di suatu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW, idtala alaina, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami rajulun syadidu bayadi thiyab, seseorang syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih bersih bajunya. Syadidu sawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh. Ya. Tapi tadi, bajunya sangat putih. Kalau orang melakukan perjalanan jauh, biasanya apa? Agak kuning-kuning lah, dikit. Tayyib. Ya, atau agak berdebu. Tapi ini, Masya Allah, bajunya sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Kalau orang melakukan perjalanan jauh, biasanya rambutnya agak kumel. Apalagi Arab ini, antum. Arab itu kalau kita jalan-jalan, ya ini hampir serupa dengan warna debu, ya, karena debu berterbangan hingga di kepala-kepala. Jadi kalau kita hidup di padang pasir, kalau enggak sampoan minimal sehari satu kali, itu risih rasanya, ya, risih. Ya, sehingga kalau orang-orang Yaman itu banyak yang dibotak. Jadi kalau panjang itu risih. Banyak debu yang berhinggapan. Itu biasanya orang yang melakukan perjalanan jauh, pasti ada kotor-kotornya. Tapi orang ini yang datang ke tengah-tengah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, sangat putih bajunya dan sangat hitam kepalanya atau rambut kepalanya. Apa faedahnya dari poin ini? Sambil merojaah faedah hadis Jibril. Kalau yang pertama tadi, kesemangatan para sahabat untuk talaqi ala ilm, semangatnya para sahabat untuk menimba ilmu di sisi para di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini. Yang kedua, apa faedahnya? Tentang seseorang yang datang dengan baju yang putih bersih, kemudian juga rambut yang sangat hitam. Faedahnya? Faedahnya? Pakai baju putih. Tayyib. Baju putih adalah sebagai ahsan thiyab, baju yang terbaik. Ya, sebagaimana Ar-Rasul SAW perintahkan, ya, albisu mautakum al-bayad, ya, pakaikan mayit kalian, itu kafani, dengan kain putih. Sampai pun mayit, itu dengan kain putih. Demikian pula dalam hadis yang lain, ya, Ummu Salamah kalau tidak salah, kana ahbu thiyabi inda Rasulullah SAW al-bayad. Dalam riwayat lain, al-qamis, baju yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yaitu putih, paling disukai. Dari sini tentunya hukumnya bukan wajib, cuma menyebutkan tentang keprioritasan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah lain dari kalimat tadi, kesiapan seseorang dalam menuntut ilmu, dia harus siap. Atau kata lainnya, kesiapan di sini apa? Harus siap atau harus bagaimana? Tayyib. Siap dalam menuntut ilmu, siap segala-galanya, ya, siap buku, siap catatan, ya, Sudah kita dengarkan ya, Syekh Mukbil bagaimana telitinya. Aina kitabuk, aina daftaruk. Ini. Yang kita dapati seperti itu. Mungkin peninggalan, penerapan ya, dari Syekh rahimahullah ta'ala. Supaya intinya, supaya kita itu mendapatkan faedah, tidak tangan kosong ya. Man istata'a ayastafid, fal yastafid. Barang siapa yang mampu untuk mengambil faedah, ambil faedah. Wa man lam yastati fakun mustami'an. Dan barang siapa yang dia tidak mampu untuk menimba ilmu secara khusus, jadi dia pendengar setia ya. Tetapi bukan berarti pendengar setia enggak menulis, tulis. Itu faedah ya, karena ilmu adalah buruan. Taib, al-ilmu sayyiduhu wal-kitabatu qayyiduhu. Ilmu buruannya, kemudian tulisan adalah ikatannya, sehingga diikat. Qayyid suyudaka bihibalil wathiqati, ya, dengan tali yang kokoh, tulisan yang kokoh. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fakam min muhaddin waruat, yudha'af, betapa banyak dari para perawi, para periwayat hadis yang dilemahkan. Ma laysa lahu aslun, yang mereka tidak memiliki asal kitab. Tidak memiliki asal kitab, tidak memiliki catatan dalam periwayatan, sehingga dilemahkan. Wah, enggak ada bukunya. Ya. Sehingga apa? Mahallu dhon, sebagai orang yang tertuduh dusta periwayatannya. Ya. Dan antum dengar pula perkataan, kalau tidak salah, dari al-imam Ali Ibn Madini. Ya. Yang semakna dengan perkataan Imam Syafi'i. Ya. Itu barang siapa yang dia hadir ke majlis walaysa lahu al-kitabah fattahimhu bil kadzab. Ya. Yang dia datang ke majlis tanpa ada catatan, tuduh dia sebagai pendusta. Ya. Tuduh sebagai pendusta. Ya, ketika meriwayatkan dia enggak punya catatannya, berarti kamu dusta. Itu ketelitian para ulama ahli hadis. Tayyib. Sehingga kita penuntut ilmu harus siap segala-galanya. Ya. Dan dalam menulis tentunya tidak harus kita diperintahkan tulis. Ya. Kita mampu untuk mana yang harus ditulis, yang kira-kira itu lupa tulis. Baik. Atau yang kira-kira mungkin itu baru ditulis ya. Sehingga akan teringat. Dan ketika kita lupa bisa lihat kembali. Tetapi kalau kita lupa, kita ingin lihat sementara kita tidak memiliki catatan ya, maka tentunya akan hilang, tidak punya aslinya. Tetapi kalau kita pernah duduk di suatu majlis mendengarkan suatu faedah ya, dan kita merasa sudah menulisnya, kita yakin faedah tersebut sudah saya abadikan ya, sudah saya tulis ya. Apalagi kalau kata para pujangga sudah ditulis dengan tinta emas ya. Sebagai nasihat emas ditulis dengan tinta emas, artinya karena saking-saking berharganya ya. Jadi thalabul ilmi harus siap dari segi pakaian pun, atau kata lainnya ya, penampilan seorang thalabul ilmi ya, penampilan di sini menunjukkan penampilan Jibril ketika datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahsani hayat, dengan penampilan yang terbaik, yang terbagus. Baik. Ya, sehingga bajunya bersih, kemudian rambutnya hitam legam, itu menunjukkan penampilan yang terbaik ketika hendak mendatangi majelisul ilm. Apalagi ya ketika kita hendak beribadah kepada Allah, salat. Ya, ilmu pun ibadah, sehingga Jibril mencontohkan karena ilmu adalah ibadah, taqarrub ilallah, maka dengan penampilan yang terbaik. Apalagi salat. Ya khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan kalian ketika kalian hendak salat. Inda kulli masjid ay inda salat. Ketika hendak salat. Di sini Allah SWT tidak memerintahkan jadikan oleh kalian baju dan pakaian yang menutupi aurat, tidak. Tapi Allah tambah khudu zinah, perhiasan. Tidak semata-mata yang penting tertutup aurat, tidak. Tapi ada nilai lebih. Ada nilai tambahan, yaitu zinah yang menghiasi kalian, bukan hanya menutupi, tapi menghiasi kalian. Baik. Sehingga Imam Malik in shahha aw in shahhat riwayat anhu, ya kalau benar riwayat darinya, Imam Malik setiap beliau mau mengajar dengan penampilan yang terbaik, masyaallah. Teguran bagi anda pribadi, ya, atau antum sekalian. Ya, kalau kita asal-asalan, tapi beliau Imam Malik ya memakai wangi-wangian, minyak rambut dan baju yang bersih ketika hendak mengajar. Baik. Karena mempraktikkan hadis Jibril. Itu di antara faedahnya. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, dan orang tersebut yang datang ke tengah-tengah majlis ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, kata Umar radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun yang mengenali orang ini, yang datang ini, yang berpenampilan sangat bagus ini, menunjukkan seperti orang yang asing. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian menempelkan lutut dengan lututnya sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mahalul khilaf di antara ulama. Sebagian ada yang mengatakan Jibril meletakkan telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Sebagian menafsirkan Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini semua tadi menunjukkan kesiapan ya penuntut ilmu, ya, duduk terdekat dengan sang guru. Tayyib. Ya, duduk terdekat dengan guru. Tidak menjauh. Ah, nanti saya dijauh saja. Tayyib. Tidak. Ya. Sehingga semangatnya bagaimana untuk mendekat ke muallim. Ya, at-talib, ya, seorang penuntut ilmu dekat dengan muallimnya. Ya, dengan pengajarnya, tidak menjauhkan diri. Oh, saya khawatir ditanya, katanya. Enggak, atau saya malu di depan ngantuk. Enggak. Ya. Sehingga masya Allah di sebagian tempat sang guru justru lebih percaya, oh yang dekat-dekat ini berarti sudah siap ditanya, ah nanya yang jauh. Yang ditanya malah yang jauh. Padahal belum tentu yang dekat ini siap. Tapi penampilannya pede gitu. Sehingga terkadang apa, tidak ditanya yang dekat ini, ya, ditanya yang jauh-jauh. Ya, al-muhim tadi, ya, kedekatan dengan seorang guru ya, dalam kita menimba ilmu itu lebih utama. Ya, terlebih zaman dahulu yang tidak ada pengeras suara. Ya, sehingga semakin jauhnya seorang talib dari gurunya, semakin samar apa yang dia terima. Apalagi ngantuk, samar-samar. Sehingga akhirnya apa? Salah periwayatannya. Salah yang ditulisnya. Karena jauh. Ya, sehingga mendekat, selain itu adalah perkara yang dicontohkan, juga akan menambah kejelasan dalam kita menerima ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab.